Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nikmat yang paling mulia, nikmat yang paling besar, nikmat yang tak terukur dengan nikmat apapun yang ada di dunia ini adalah petunjuk ketika seorang hamba kembali tunduk berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam adalah berserah diri. Ketika Amr bin Ka'ab Abu Hurairah mendekati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, man a'lamu nasi, man a'budu nasi, man afdalu nasi?" Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menjawab, "Al-aqilu." Ya Rasul, siapakah orang yang berilmu, siapakah yang ahli ibadah, dan siapakah orang yang paling utama? Afdol adalah orang yang berakal. Maka Nabi SAW, al-aqilu, orang yang berakal. Binatang diciptakan oleh Allah mempunyai otak tapi tidak punya akal. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala menurut Nabi SAW di antara malaikat yang berakal tanpa syahwat dan binatang yang bersyahwat tanpa akal. Kembalinya seorang hamba dari kafir memeluk Islam, bahkan dari Muslim yang malang melintang dengan segala macam aib, maksiat, dosa. Termasuk beberapa pemuda yang saya dengar, yang ada di Aceh Berdaya, Abdia, Kabupaten Abdia, dan beberapa oknum polisi yang kemudian sadar akan panggilan keimanan kita. Alhamdulillah, itu juga adalah merupakan hidayah, dipertahankan. Itulah yang paling mahal. Qoda aflah al-man tazakka wa zakka rasmaru bihi fasolla bal tusiruna hayatan dunya wal akhiratu khairu wa abqa hubud dunya rasukuli khotiyat. Karena cinta kepada dunia itu adalah akar dari segala dosa. Tinggalkan itu menuju kepada panggilan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana saya pribadi, Allah memberikan saya hidayah dan kemudian sampai kepada hidayah itu dengan mengamalkan amantu billahi wa bima qala Allah taala, amantu bi rasuli wa bima qala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan istiqomah, konsisten, dan tetap merasa seorang hamba yang selalu tunduk dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling utama ketika seorang hamba kembali, jangan pernah meninggalkan sholat lima waktu. Afdalul a'malu as-sholatu khams. Amal yang paling utama itu adalah sholat lima waktu. Jika seorang hamba meninggalkan itu, maka Allah akan meninggalkan. Jika seorang hamba melakukan dengan baik dan sebenarnya, ibadah yang lain akan menjadi sempurna. Barakallah. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Peganglah hidayah itu dan jangan pernah kembali kepada perkara-perkara maksiat, aib, dosa, segala macam. La yagronaka takolubun lazina kafaru fil biladi mata'un qalil summa mawahum jahannam wa bisal mihad. Karena gaya hidup orang-orang kafir tidak boleh melekat pada diri seorang mukmin. Allah melarang hidup orang-orang kafir tidak boleh melekat pada diri seorang mukmin. Allah melarang, dan janganlah kamu terperdaya dengan kegiatan orang-orang kafir yang ada di sekitarmu. Sesungguhnya mereka, tempat kembali mereka neraka jahanam, sangat pedih. Jadi perbuatan dosa, aib, maksiat adalah perbuatan orang kafir. Kalau kita beriman, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fisilmi kafah. Mudah-mudahan konsisten, istiqomah, dan senantiasa bersyukur kepada Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.